tolong untuk mundur, Mas. Tolong semuanya untuk mundur. Biar di depan kelihatan mundur. Duduk ya, Mas. Duduk. Bapak bisa ya? Saya. Yuk. Bu Haji di belakang monoton. Duduk aja, duduk. Tolong. Hari demi hari uwes tak lewati. Yang pancen jalane kucuk gue tadi. Ibaratnya sego uwes tak dipukul. Nanging tresno iki apa? Tak kenane aku iki pancen tresno awakmu. Ora ana liyane wis bisa jadi penggantimu. Come on.